الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat kembali mengkaji tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan bersama membahas firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 221. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi atau menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan ini kita mencoba untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan beda agama antara mukmin dan musyrik. Sebelumnya, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada sebuah kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat yang bernama Mursad bin Abi Mursad As-Sahabi diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke Mekah. Ketika sampai di Mekah, dia kembali bertemu dengan kekasihnya dahulu yang bernama Anaq, atau dalam riwayat yang lain bernama Aniqah. Maka ketika itu muncullah di dalam benak keduanya rasa rindu dan cinta yang pernah bersemi pada masa yang lalu. Namun sahabat ini teringat bahwa mereka sudah berbeda agama, karena Mursad bin Abi Mursad telah memeluk Islam, sedangkan si wanita itu tadi yang bernama Anaq atau Aniqah itu tadi masih dalam kondisi musyrik. Maka sahabat itu berkata, jangan kau dekati aku karena Islam telah membatasi kita berdua. Karena Anaq itu tadi meminta supaya dia dinikahi atau dikawini oleh Mursad bin Abi Mursad. Maka ketika sampai di Madinah, sahabat ini pun meminta izin kepada Rasulullah untuk menikahi musyrikah itu tadi, ya. Tetapi kemudian turunlah ayat ini sebagai jawaban bahwa seorang muslim tidaklah sepantasnya untuk menikahi seorang musyrikah, dan begitu juga sebaliknya. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa fungsi pelarangan ini paling tidak dua hal. Yang pertama adalah untuk terwujudnya keamanan keimanan. Sebab jika berkumpul seorang ayah mukmin, sedangkan istrinya atau seorang ibu adalah kafirah atau musyrikah, maka hal ini akan menimbulkan permasalahan bagi mereka berdua sebagai suami istri. Karena suami istri itu di dalam prinsip Islam adalah mitra, bekerja sama. Dengan adanya gap, batasan atau handicap antara si suami dan istri, karena ada jurang pemisah antara mereka yaitu perbedaan agama, ini membuat kesulitan dalam mewujudkan keamanan keagamaan itu tadi atau keimanan. Yang lebih berbahaya lagi adalah permasalahan perlindungan terhadap anak sejak dini. Karena biasanya anak itu lebih dekat kepada ibunya. Bahkan Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, seorang ibu tidak mampu digantikan sekalipun dengan 100 pengasuh. Karena si anak dari usia 0, dari lahir sampai berusia 2 tahun, dia tidak ingin ditemani kecuali oleh orang tua kandungnya sendiri. Karena si anak masih memiliki rasa cemburu dan ia ingin tetap dilindungi. Dan ini sangat berbahaya ketika yang melindunginya adalah seorang musyrikah. Dan begitu juga sebaliknya, jika si laki-lakinya musyrik, sedangkan wanitanya adalah mukminah atau muslimah, dan ini jauh lebih berbahaya, karena yang memiliki kekuasaan di dalam rumah tangga itu adalah si ayah atau si suami, bukan si istri. Maka bisa-bisa ya, si muslimah itu tadi akan berpindah agama karena faktor-faktor yang memberatkan dirinya, ya, seperti memberatkan nafkah misalnya, atau karena takut dicerai dan sebagainya. Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya ini juga menjelaskan bahwa ada dua pendapat ulama tentang pernikahan antara muslim dan kafir, bukan musyrik. Artinya pernikahan beda agama antara Islam dan non-muslim dari Kristen ataupun Yahudi. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan bahwa tidak boleh, tetap saja tidak boleh. Apakah itu laki-lakinya muslim atau perempuannya muslimah dengan kafir ini tadi, yaitu Kristen ataupun Yahudi. Tetap saja tidak dibolehkan. Karena apa? Karena ada dua alasan. Yang pertama, permasalahan menjaga akidah itu tadi, keimanan. Yang kedua, bahwa baik Kristen ataupun Yahudi saat sekarang ini bukanlah agama tauhid lagi, karena mereka sudah menganut kepercayaan dan keimanan kepada selain daripada Allah. Maka dengan demikian golongan mereka termasuk dalam kategori musyrik. Yang kedua, pendapat kedua mengatakan boleh selama baik itu Kristen ataupun Yahudi, Nasrani atau Yahudi ini tetap mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan tidak mengakui adanya Trinitas. Masalah Rasul, ya, bisa saja itu dikompromikan, ya, bisa saja mereka mengimani Musa atau mengimani Isa, terserah. Tetapi dengan catatan bahwa di sini lelakinya mukmin dan wanitanya yang kafirah. Karena apa? Diharapkan ya, bahwa si mukmin ini nanti mampu menarik istrinya menjadi seorang muslimah atau mukminah. Tetapi sebaliknya, kalau seorang wanita muslimah kawin dengan kafir atau musyrik, ini tetap saja tidak boleh dalam kondisi apapun. Jadi para pendengar rahimakumullah, ini perlu untuk kita sampaikan kepada anak cucu kita agar tidak terjadi distorsi pemahaman tentang pernikahan ini, apalagi di era globalisasi ini di mana pergaulan tidak mampu kita batasi lagi sebagai orang tua. Alhamdulillah telah hadir di studio saat sekarang ini para asatiz untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan pas permasalahan pernikahan ini. Ya, baik sekali Ustaz Ardiansyah. Jadi musyrik dan musyrikah dalam Islam sudah merupakan kata putus untuk tidak boleh menikah dengannya. Karena apa? Karena di sini disebutkan ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu mengajak ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi izni. Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Jadi sebenarnya alasan yang paling jelas di sini adalah alasan akidah itu sendiri tidak bisa dikompromikan. Betul. Nah, jadi sebenarnya sekarang ini banyak juga masyarakat yang berpikir kawin antar agama ini suatu hal yang bisa dikompromikan, karena masalahnya sang ibu biarkanlah dia berbuat sesuka hatinya, sang ayah bisa berbuat suka hatinya, toh anak kami, kami bawa, kami jauhkan dia di dunia pesantren. Nah, itu bagaimana itu Pak Ustadz? Jadi artinya biarlah kami, saya Islam, istri saya non muslim, tetapi anak saya masukkan pesantren. Akhirnya kan tidak ada pengaruh dari ibu tadi. Iya, kalau kita melihat kepada apa yang dikatakan Syekh Mutawalli Sya'rawi di sini, bahwa mustahil terciptanya ketenangan di dalam rumah tangga jika dia tidak berawal dari manhaj ilahi. Tidak berawal dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariatnya. Tentu ketika, apalagi kalau seorang ibu. Oke, ketika anaknya dimasukkan ke pesantren itu sudah menganjak kepada remaja atau dewasa. Tapi ketika masih anak-anak, ya, ini lebih berpengaruh kepada si anak, ya. Karena sikap daripada si ibu itu akan sangat terekam di dalam dirinya, bahkan mungkin dia bisa saja menyuntikkan rasa kasih sayang yang sangat mendalam sehingga si anak jauh lebih cinta kepada ibunya, sekalipun ibunya itu tadi adalah musyrikah begitu. Sehingga walaupun dia nanti dimasukkan ke pesantren, begitu keluar dari pesantren dan dia melihat dia kasihan kepada ibunya, ya, apalagi kalau ayahnya misalnya sudah meninggal, sehingga apa yang terjadi, yang diterima di pesantren itu tidak menjadi sesuatu bagi dirinya, dan akhirnya dia murtad dan mengikuti agama ibunya. Dan ini sering terjadi, kita melihat, ya, di mana ketika ibunya musyrikah, anak-anak itu ikut ibu begitu. Iya. Ya. Ya, saya juga ingin menambahkan dari keterangan Ustaz Adi tadi, bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam tafsirnya ini, bahwa pendidikan anak itu, penanaman jiwa si anak itu dimulai dari semenjak dia masih kecil. Iya. Dan yang paling banyak memberikan pengaruh di dalam pendidikan jiwa si anak ini adalah tentunya orang yang paling dekat dengan dirinya, yaitu ibunya. Betul-betul. Ya. Jadi selama masa kanak-kanaknya, sebelum dia bisa memikirkan mana yang baik, mana yang buruk, maka dalam kondisi ini seorang anak itu ibarat dimasukkan file-file ke dalam otaknya. Ya. Dia akan merekam semua yang dilihat dan didengarnya. Ya. Kalau misalnya ibunya ini adalah orang non-muslim, maka dia akan merekam semua, dia akan melihat semua tindak tanduk ibunya, dan dia akan merekam semua perkataan-perkataan sang ibu ini. Kalau ibunya nanti mengucapkan kalimat-kalimat ibadah dalam agamanya, maka ini akan otomatis terekam dalam jiwanya. Dan inilah yang akan memberikan pengaruh yang besar di dalam pertumbuhannya pada saat dia dewasa nanti. Jadi inilah makanya Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang untuk menikahi non-muslim, apakah dia itu laki-laki ataupun perempuan. Karena nanti salah satu hikmahnya adalah berhubungan dengan masalah pendidikan jiwa sang anak ini. Ya, pernah pada suatu ketika Rasulullah sedang menggendong seorang anak kecil, tiba-tiba si anak ini kencing dan membasahi baju Rasulullah SAW. Oh. Oleh sang ibu yang pada saat itu ada di dekat Rasulullah, menarik anak ini keras-keras. Ya, disentapnya, ditariknya dengan sekuat-kuatnya. Rasulullah marah dan mengatakan, jangan melakukan seperti itu, karena secara otomatis engkau sudah mengajarkan kekerasan kepada sang anak ini. Iya. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah juga mengatakan, jangan engkau melakukan tindakan-tindakan seperti mengajak anakmu dengan mengulurkan tangan misalnya. Akan tetapi ketika si anak ini sudah mau memegang tanganmu, ternyata engkau lari darinya. Main-main. Nah, main-main. Ya. Jangan tipu anak semenjak masih semenjak anak itu kecil. Tapi inilah yang banyak terjadi, ya. Terkadang orang tua kita berseluruh, atau memang kalau misalnya ada tamu datang, jangan bilang ayah ada di rumah, ya. Ya, kita sudah menanamkan pendidikan berbohong untuk si anak. Jadi jangan heran kalau sudah besar nanti kita yang ditipu-tipunya orang tuanya. Karena apa? Karena memang sejak kecil kita yang mengajarkan dia untuk menipu. Ya, jangan salahkan seperti itu. Ya. Iya, jadi memang betul, Ustaz, bahwa pernikahan ini adalah pintu masuknya kepada generasi yang berikutnya, begitu. Karena dari pernikahan itulah insya Allah akan melahirkan generasi-generasi yang berikutnya. Apakah dia itu menjadi generasi yang rabbani atau menjadi generasi yang syaitani, begitu kan? Nah, tentunya akan menjadikan generasi yang rabbani itu berawal dari orang-orang tua yang rabbani pula, artinya orang tua yang mengenal agama itu juga, begitu. Mana mungkin mampu tercipta suatu keluarga yang akidah emak ayahnya berbeda, begitu. Oleh karena itu, saya kadang-kadang merasa agak sulit untuk memahami di mana ada seorang muslim yang mencari atau dengan sengaja menikahi wanita-wanita musyrikah, begitu. Apa kurang rasanya wanita-wanita muslimah yang cantik-cantik, yang salehah dan berpendidikan kadang-kadang, ya. Kadang-kadang kita ini menjadi bingung pola pikir yang seperti ini. Atau karena cinta itu buta itu, Ustaz? Entahlah. Tapi ya itu tadi, ketika cinta itu tadi dijadikan standar ukuran, maka itu akan membuat orang itu memang buta, bukan hanya di dunia, nanti di akhirat juga yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para pendengar rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, pada kaum Adam, kaum lelaki, untuk menikahi perempuan itu karena empat faktor. Pertama, karena kecantikannya. Yang kedua, karena hartanya. Yang ketiga, karena nasabnya. Tapi Rasulullah menekankan pada syarat yang keempat, yaitu karena agamanya. Dan Rasulullah menekankan lagi, fazfar bidatid din, taribat, ya, taribat yadak. Hendaklah engkau mencari yang beragama. Artinya apa? Agamalah jaminan kelanggengan daripada rumah tangga itu. Iya. Ketika yang menjadi standar itu adalah harta, kecantikan, atau yang lain-lainnya, maka itu akan habis, ya, setelah beberapa hari. Bahkan Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam sebuah tulisannya tentang tafsir ini mengatakan, wanita itu layaknya seperti setangkai bunga mawar. Ketika dia tumbuh dan merekah, maka dia terlihat sangat indah. Tetapi begitu Anda memutiknya dan Anda menciumnya, maka keharuman itu akan tercium. Tetapi ketika Anda melihatnya esok hari, dia sudah mulai layu, iya, dan mulai hilang. Saya tambahkan sedikit nih, Pak Ustadz. Jadi memang betul, kalau misalnya pendidikan agama, memilih berdasarkan agama, itulah yang akan lebih pure untuk menjadikan rumahku surgaku. Iya. Maka disebutkan di sini, wallahu yad'u ilal jannah. Iya. Wallah mengajak kita untuk surga. Bukan saja surga di akhirat, tapi begitu kita mendidik rumah tangga dia, rumah tangga kita berdasarkan iman, maka di rumah kita pun sudah ada surga itu, iya, sendiri. Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi dengan demikian, dengan hanya dengan agamalah kita dapat menciptakan rumahku, surgaku, home sweet home. Baiklah, demikian para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara rumah tangga kita semuanya. Amin. Dengan keimanan dan dengan keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Ardiansah, bersama saya tim terjemah Safir Al-Azhar, Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana, mengucapkan ribuan terima kasih ala husni istima'ikum. Ikutilah terus kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini pada Radio Republik Indonesia gelombang 94.3. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.